Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita sampai pada pembahasan tentang al-harfu. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Itu tentang tanda huruf. Sebelumnya pembahasan tentang tanda isim, tanda fi'il, sekarang tanda huruf. Dan huruf adalah kata yang tidak bisa bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Tanda huruf adalah satu kata yang tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Qala al-mu'allik sahibul khulal dalam catatan kakinya, ayat alamatul ismi wala alamatul fi'li. Dalilul ismi ini tanda isim, dalilul fi'il ini tanda fi'il. Fa'idha su'ilta ma alamatul harfi. Kalau kamu ditanya apa tanda huruf, tanda untuk mengetahui sebuah kata itu adalah huruf. Fakul alamatuhu adamu qabulihi al-alamata. Maka jawablah, tanda huruf adalah tidak bisa menerima tanda. Ya, tanda huruf adalah tidak bisa menerima tanda. Fa idza adkhalta alaihi alamatal ismi falam yaqbalha. Apabila kamu masukkan tanda isim, maka dia tidak bisa menerimanya. Wa alamatal fi'li falam yaqbalha fa lam annahu harfun. Apabila kamu masukkan tanda isim, dia tidak bisa menerima. Kamu masukkan tanda fi'il, tidak bisa menerima. Maka ketahuilah, kata tersebut adalah harf. Qala syarih, aqul, yatamayyazul harfu an akhawaihi al-ismi wal-fi'li ti'annahu la yasihhu dukulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati wala ghairiha alaihi. Kama la yasihu dukulu alamatin min alamatil af'alillati sabaqa bayanuha alaihi. Berkata syarih, saya katakan huruf akan bisa terbedakan dari kedua saudaranya, yaitu isim dan fi'il, dengan dia tidak bisa dimasuki tanda, salah satu tanda dari tanda-tanda isim yang telah berlalu dan yang selainnya atas kata tersebut, sebagaimana dia tidak bisa dimasuki tanda, satu tanda dari tanda-tanda fi'il yang telah berlalu penjelasannya. Nah, jadi kalau kita masukkan tanda isim tidak bisa, tanda fi'il tidak bisa, maka ketahuilah dia adalah harf. Wa misaluhu min wahal walam. Nah, contohnya min, hal, dan lam. Tidak bisa kita masukkan tanda isim, misalkan tanwin, minun tidak ada. Atau masukkan tanda fi'il, qad, tidak bisa juga. Maka ini adalah huruf. Demikian pula hal, min huruf jar, hal huruf istifham, lam huruf penjazm. Disebutkan dalam ta'liq, asyara syarihu rahimahullah bihadat tamsili ila annal hurufa ala thalathati anwa'in. Syarih, yaitu Muhammad Muhyiddin rahimahullah, mengisyaratkan dengan contoh ini bahwasanya huruf-huruf itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ma yakhtasu bil ismi, yang huruf yang khusus masuk pada isim. Kamin, seperti huruf jermin, dikasih mim, huruf-huruf jer, nah, huruf apa lagi? Huruf-huruf nida, yang itu khusus masuk isim. Karena huruf nida itu termasuk tanda isim, huruf sumpah, inna, huruf-huruf inna wa akhwatuha, ini juga termasuk huruf yang khusus masuk ke isim. Yang kedua, wa ma la yakhtasu bil ismi wala bil fi'li. Huruf yang tidak khusus dengan isim dan tidak dengan fi'l. Artinya, huruf yang bisa masuk ke isim, enam, dan bisa masuk ke fi'il. Bal ya dakhulu anil ismi wal fi'li, dan bahkan bisa masuk kepada isim dan fi'il. Kahal, seperti huruf huruf istifham hal. Seperti misalkan apa? Hal ja'a zaidun, masuk ke fi'il. Hal zaidun qa'imun, masuk ke isim. Seperti juga huruf-huruf ataf, ya. Ja'a zaidun wa amrun. Isim-isim, nah, masuk ke isim juga bisa masuk ke fi'il. Nah, ja'a wa jalasa misalkan, bisa huruf ataf. Nah, yang ketiga, ma yakhtasu bil fi'li, yang khusus masuk ke fi'il saja, seperti lam. Lam, huruf-huruf penjazm, seperti juga nawasib, ya, huruf-huruf penasob. Nah, itu khusus masuk ke fi'il. Nah, yang sudah juga tanda fi'il seperti qad, sin, saufa, ta'tanis. Itu ya huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Baik, kita lanjutkan syarah. Fahadil kalimatus salatu hurufun. Li'annaha la taqbalu al wala tanwina. Maka kata-kata yang tiga ini semuanya adalah huruf min hal lam, karena dia tidak bisa menerima al, al min, al hal, al lam ada. Dan tidak bisa menerima tanwin seperti minun, halun, lamun. Wala yajuzu dukhulu harfil khafdi 'alaiha, tidak bisa dimasuki huruf khafd atasnya. Wala yasihu antakula almin, tidak bisa kamu katakan almin. Wala antakula minun, ya, ditanwin. Wala antakula ilamin. Wakadhalika baqiyatul hurufi, demikian pula sisa huruf-huruf yang lainnya. Ini huruf-huruf yang tersisa. Wa aidan la yasihu antadakula alaihissinu, demikian pula tidak bisa masuk atasnya huruf sin, wala saufa, wala tautanis sakinah, wala qad, wala ghairuha, mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun. Nah, tidak bisa masukkan sin, saufa, tautanis, sakinah, tidak pula qad, dan yang lainnya dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya sebuah kata itu adalah fi'il. Baik, alhamdulillah selesai dari tanda-tanda tanda-tanda harf. Tamrinat. Latihan-latihan dikerjakan, ya. Al-awwal, do kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin mufidin yahsunu sukutu alaiha. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini di dalam kalimat sempurna yang bagus diam atasnya, artinya sudah menjadi kalimat sempurna. Suruh membuat kalimat sempurna kata-kata berikut ini. Ada isim, ada fi'il. Atsani, dhafil makanil khali min kulli misalin min al-amsilatil atiyati kalimatan yatimmu bihal makna wa bayyin ba'da dhalika adada ajza'i kulli misalin wa naw'a kulli juz'in. Letakkan pada setiap tempat yang kosong dari setiap contoh berikut, dari contoh-contoh berikut ini, sebuah kata yang menyempurnakan maknanya. Kita diminta untuk menyempurnakan kalimat ini, mengisi tempat yang kosong dengan kata yang sesuai, dan jelaskan setelah itu bilangan bagian setiap contoh tadi dan jenisnya. Bilangan berarti mufrad, musanna, jamak. Dan jenisnya. Mudzakkar, muannas. Yang ketiga, bayyin al-af'al al-madiyata wal-af'al al-mudhari'ata wa af'al al-amri wal-asma' wal-hurufa min al-ibarat al-atiyati. Jelaskan fi'il-fi'il madi, fi'il-fi'il mudhari', fi'il-fi'il amr, isim, huruf dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Dengan disertai apa? Tandanya, ya, disertai dengan tandanya. Baik. Barakallahu fiikum. Al-i'rab. Qala babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awasiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Baik, setelah selesai tentang tiga kata ini, isim, fi'il, huruf, dan tanda-tandanya, kita sekarang masuk membahas tentang i'rab. Berkata Ibnu Ajurum, babul i'rab. Al-i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik perubahan itu secara lafaz ataupun secara takdiran. Disebutkan dalam ta'liq, qala al-ahdal fil kawakib wal awamilu jam'u amil. Apa itu amil? Amil adalah ma'aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in au nasbin au jarin au jazmin, intaha. Yang namanya amil adalah apa yang mengharuskan keadaan akhir suatu kata atas bentuk tertentu, baik rofa, nasob, jar, atau jazm. Baik, misalkan ja'a Zaidun. Zaidun itu rofa. Amilnya mana? Amilnya adalah ja'a. Fi'il. Ro'aitu Zaidan. Nah, Zaidan mansub. Amilnya ro'aitu. Marotu bi Zaidin. Zaidin majrur. Amilnya huruf jar ba. Nah. Baik. Ja'a, ro'aitu, huruf jar itu namanya amil. Lam yalid, nah yalid ini jazm, amilnya huruf jazm lam. Baik, itu namanya amil. Apa yang mengharuskan keadaan akhir suatu kata dalam bentuk tertentu, baik rofa, nasab, jar ataupun jazm. Qala syari aqulu al-i'rabu lahu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal ukhra istilahiyyun. Berkata syari, saya katakan i'rab secara i'rab itu memiliki dua makna. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara istilah. Istilah nahwu. Amma makna fil lughati fa huwa, adapun makna i'rab secara bahasa adalah al-idhar wal ibanah. Idhar ini menampakkan, ibanah menjelaskan. Aqulu, kamu katakan a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu. Aku mengi'rab tentang apa yang ada pada diriku. Dikatakan a'rabtu amma fi nafsi adalah apabila engkau menjelaskan dan menampakkannya. Dan di sana ada makna yang lainnya, lu sudah pelajari di kitab yang sebelum ini. Silahkan dilihat kembali. Nah, penjelasan maknanya. Baik, amma ma'nahu fil istilah fa huwa ma dzakarahu al-mu'allif. Adapun makna i'rab secara istilah adalah apa yang disebutkan oleh mu'alif. Dramatan, wawa, biqauli, tagib, awakhiril kalimi, ila akhirih. Wal maksudu min takhir awakhiril kalimi, takhiru akhwali awakhiril kalim. Yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kata adalah perubahan keadaan. Perhatikan, perubahan akhir-akhir kata yang dimaksud adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awahir. Yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, yang ketika dimaukan itu adalah perubahan huruf akhir itu sendiri. Nah, jadi yang berubah itu bukan huruf akhir, tapi apa? Keadaannya. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru. Karena akhir kata itu sendiri tidak berubah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Anda melihat kata Zaidun, Zaidan, Zaidin. Huruf akhirnya dal, tidak berubah. Tapi yang berubah apanya? Keadaannya. Dari rofa, nasab ke jar. Nah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an takhawwuliya minar rafi ila nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Dan perubahan keadaan akhir-akhir kata itu adalah ungkapan tentang perubahannya dari rofa ke nasab atau jar, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Nah, seperti tadi, Zaidun, Ja'a Zaidun, rofa. Ra'aitu Zaidan, nasab. Ra'aitu bi Zaidin, majrur. Nah, sebutan dalam ta'liq, qala al-Kafrawi, wala farqa fil akhir baina an yakuna akhiran haqiqatan ka'akhiri Zaidin au hukman ka'akhiri Yadin. Nah, tidak ada perbedaan di tentang al-akhir antara dia itu akhirnya secara hakikat ataupun secara hukum. Akhir secara hakikat seperti Zaid, huruf dal pada Zaid. Secara hukum seperti akhir pada Yadun. Nah, fa'in ad-dala akhiru hukman. Karena huruf dal pada Yadun ini adalah akhir kata. Ini secara hukum. La hakikatan, bukan secara hakikat. Kenapa? It aslahu yadyun. Karena asal katanya adalah yadyun. Hudifatil ya'u etibaton. Ya'nya dibuang etibaton. Nanti akan dijelaskan makna etibaton. Ini tidak ada sebab. Nah, tidak ada ilah. Tapi untuk takhfif, untuk meringankan. Baik. Fasorot yadun. Qala al-Hamidi 'ala al-Qafrawi, berkata al-Hamidi terhadap al-Qafrawi. Ini syarahnya al-Qafrawi diberikan ta'lif oleh Hamidi. Qalu itibatan ay la li'allatin bal litakhfif, tidak karena adanya ilah tapi karena takhfif untuk meringankan. Wa huwa laisa ilatan tasrifiyatan, dan itibatan ini bukanlah ilah tasrifiyah. Intaha. Wa qala al-Ahdal sawa'un akana at-taghyiru haqiqatan kadal min Zaidin aw hukman kalmi min Damin wa famin fa inna aslaha Damyun wa famun aw famyun. Intaha. Nah, berkata Ahdal dalam Al-Kawakib, sama saja apakah perubahan secara hakikat seperti huruf dal pada Z ataukah perubahan secara hukum pada seperti huruf mim pada Damun famun. Karena asalnya lah Damyun dan Famun. Ada Ya dan ada Wawu. Atau Famyun ada Ya. Qala al-Imamun al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Bada'il Fawaid. Berkata Imamun al-Qayyim dalam kitabnya Bada'il Fawaid. Fa'idatun al-Masyur inda nuhati anna hadfa lam yadun. Au lam anna hadfa lam yadin wa damin wa ghadin wa babihi. Hadfun i'tibatiyun la sababun lahu. Nah, berkata Ibn Qayyim, Faedah yang masyhur menurut para ahli nahwu, bahwasanya pembuangan lam kalimah pada yadun, damun, dan god, dan babnya adalah pembuangan ittibati. Ini takhfifan tadi, bukan ada, tidak ada sebab baginya. Li'annahum lam yarauhu jarian ala qiyasil hadfi. Karena mereka, para nuhat, tidak meyakininya berjalan di atas qiyas, secara qiyas pembuangan huruf. Faqad yadharu fihi ma'nan latifun wahuwa annal alfadha asluha almasadiru dalatu alal ahdad. Dan tampak padanya makna yang lembut, yaitu bahwasanya lafad-lafad itu aslinya adalah dari masdar. Jadi fi'il madhi mudhari' masdar. Jadi masdar itu asal kalimat yang menunjukkan atas perbuatan. Fa'aslu ghadin masdarun ghada yaghdu ghadwan iwasni roma yarmi ramyan. Asalnya ghadin adalah ghada yaghdu ghadwan dengan wasan roma. Wa aslu damun damia biwazni fariha masdar damia yadma kabakia yabqa damyun, ya. Wa aslu yadun kadhalika yadyun min naam yadaitu ilaihi yadyan summa hadafu, kemudian mereka membuangnya. Faqalu yadan. Intaha wandur at-tasrih lil ashari li ma'rifati dhabti yadin wa jamin ma'a muqaranati bi kalamil 'alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mutaqaddim. Baik, kita kembali ke syarah. Wa yakunu hadha at-tahawwul bi sababi taghyir al-awamil, dan terjadinya perubahan ini dengan sebab perubahan amil-amil. Min amilin yaktadi rafa'a 'alal fa'iliyati, jadi satu amil yang mengharuskan rafa' sebagai fa'il au nahwiha. Seperti apa? Fi'il, ya, fi'il ini amil yang mengharuskan rafa'. Ja'a Zaidun. Zaidun ini fa'il, amilnya ja'a berupa fi'il mengharuskan rafa'. Ila akhara yaktadi nasba 'alal maf'uliyah, berpindah kepada amil lainnya yang mengharuskan nasab sebagai maf'ul. Nah, aw nahwiha wa halumma jarra. Apa yang misalnya? Ra'aitu Zaidan. Jadi ja'a menjadi ra'aitu. Nah, berubah keadaannya. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya. Masalan sebagai contoh, idza qulta hadara Muhammadun. Hadara fi'lun madin wa bunna al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhamma dhaira ala khili annahu ism mufrad. Fa Muhammadun marfu'un, maka kata Muhammadun di sini marfu' li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi rafa'a 'ala al-fa'iliyah, karena dia menjadi ma'mul dari amil yang mengharuskan rafa' sebagai fa'il, yaitu mana? Fi'il hadara. Wa hadzal 'amilu huwa hadara, amilnya adalah hadara. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan, jika kamu katakan ra'aitu Muhammadan, ya. I'rab jelas, ya, ra'a fi'il madhi mabni ala sukun litisali bi dhamir rafa' mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il wa Muhammadan maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirihi an ism mufrad. Baik, ketika kita ganti hadara dengan ra'aitu, taghayyara halu akhiri Muhammadin ila nasbi, berubahlah keadaan akhir kata Muhammad menjadi nasab. Yang tadinya Muhammadun jadi Muhammadan. Kenapa berubah? Litaghayyuri al-amili bi'amilin akhar yaqtadi nasba. Karena perubahan amil dengan amil lainnya yang mengharuskan nasab. Wahuwa ra'aitu. Yang tadinya hadara jadi ra'aitu. Fa'idha kulta hadaitu bi Muhammadin. Sekarang Muhammad, lafad Muhammad tambah ba, hidawi dan ba. Taghayyara halu akhiri ila al-jarri li taghayyuri al-amil bi amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba. Berubahlah keadaan akhirnya dari jar menuju jar, dari nasab dari jar karena perubahan amil dengan amil lainnya yang mengharuskan jamnya yaitu huruf jar ba. Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amsilati dhahara laka anna akhir al-kalimati wa huwa ad-dal min Muhammadin lam yataghayyar. Apabila kamu perhatikan pada contoh-contoh ini, tampak bagimu bahwasanya akhir kata yaitu huruf dal dari kata Muhammad tidak berubah. Hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammad, tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Yang berubah adalah keadaan-keadaan akhirnya. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal wa mansuban fil misalil tsani wa majruran fil misalil tsalis. Kamu lihat dia marfu' pada contoh yang pertama hadara Muhammadun, mansub pada contoh yang kedua raaitu Muhammadan, majrur pada contoh yang ketiga hadaitu bi Muhammadin. Wa hadha at-taghyir min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarh wal i'rab inda al-mu'allif. Dan perubahan ini dari keadaan rofa menuju keadaan nasab menuju keadaan jar itulah yang disebut dengan i'rab menurut mu'allif. Wa man dhahaba madhhabahu, dan yang semadhhab dengan beliau. Nah, itu i'rab itu secara maknawi. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. Adapun harokat yang tiga yang dhammah pada rofa, fathah pada nasab, kasrah pada jar, itu namanya alama atau amarah, tanda-tanda i'rab. Wa mislul ismi fi dhalika al-fi'lul mudhari'. Dan yang semisal isim dalam masalah itu adalah fi'l mudhari'. Kalau qulta yusafiru Ibrahimu, kalau kamu katakan yusafiru Ibrahim, yusafiru i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud minan nasib wal jazim wa alamat rafi'i dhammah dhahira ala akhirih. Ibrahim fa'il marfu' fi'li wa alamat rafi'i dhammah dhahira ala akhirih. Naam. Fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan 'amilin yaqtadi nasbahu wa 'amilin yaqtadi jazmahu. Nah, yang semisal dengan isim yang terjadi perubahan atau terjadi i'rab adalah fi'il mudhari'. Karena fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari' saja selama apa? Tidak bersambung dengan nun iswah dan nun taukid secara langsung. Nah, maka dikatakan di sini hanya fi'il mudhari' saja. Contohnya yusafiru Ibrahim. Yusafir fi'il mudhari' marfu, karena kosongnya dari amil penasab, amil yang mengharuskan nasabnya dan amil yang mengharuskan jazmnya. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahimu, jika kamu katakan lan yusafira Ibrahim, yang tadinya yusafiru jadi apa? Yusafira nasab. Perhatikan i'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Yusafiru fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih, wa Ibrahim fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih. Taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i ila an-nasbi. Berubahlah keadaan fi'il yusafir dari rafa' yusafiru menjadi yusafira lan yusafira. Kenapa berubah? Li taghayyuril 'amil. Karena perubahan amil yang masuk, yang tadinya tidak ada amil kemudian kemasukan lan. Bi amilin akhara yaqtadi nasbahu wa lan, dengan masuknya amil lainnya yang mengharuskan nasabnya yaitu lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim, sekarang kemasukan alat penjazm yaitu lam. Yusafir yang tadinya yusafira jadi yusafir. I'rabnya lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, yusafir fi'il mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmi sukunu dhahir ala akhirih, wa Ibrahim fa'il marfu' bil fi'li wa alamatu rafi'i dhammah dhahir ala akhirih. Baik, taghayyara halu yusafir min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi. Sekarang berubahlah keadaan fi'il yusafir yang tadinya rafa' yusafiru. Naam, menjadi ini atau nasab lan yusafira menjadi jazm lam yusafir. Kenapa berubah? Li taghayyuril 'amili bi 'amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Karena perubahan satu amil dengan amil lainnya yang mengharuskan jazmnya yaitu lam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun pembahasan setelahnya adalah pembahasan tentang perubahan secara lafzi dan secara takdiri, insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Baik, jangan lupa untuk dihafalkan matannya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh fiikum.